Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masuk pada atau masih pada pembahasan kesyirikan yang kedua, yaitu kesyirikan di dalam tabarruk. Barang siapa yang bertabarruk atau mencari berkah atau meminta berkah atau meyakini sesuatu memiliki berkah, apakah itu pepohonan, batu-batuan, kuburan dan yang semisalnya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan itu memiliki berkah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar apabila dia meyakini sesuatu itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Dan syirik kecil apabila dia meyakini Allah yang memberikan berkah dan itu hanyalah sebab. Dari sini dapat kita pahami jemaah sekalian, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menetapkan sesuatu itu memiliki berkah. Hanya Allah yang maha berkah. Dialah pemilik keberkahan, dialah yang menjadikan sesuatu itu memiliki keberkahan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, dialah sebaik-baiknya pencipta. Maka terdapat dalil-dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Contohnya, tempat-tempat yang Allah telah tetapkan memiliki berkah. Seperti semua masjid. Seluruh masjid telah Allah tetapkan tempat yang memiliki berkah. Demikian pula tanah haram. Ya, khususnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Tetapi jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwa tempat-tempat itu memiliki berkah, jangan lupa ada satu lagi yang perlu kita pahami. Bagaimana caranya mencari berkah di situ? Itu pun harus ada dalilnya. Iya. Jadi bukan berarti itu memiliki berkah lalu kita mencari berkah dengan cara kita sendiri. Misalkan kita ambil batu-batuannya kemudian kita bawa pulang. Tidak. Itu bahkan termasuk kategori syirik. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah pada babnya. Iya. Atau menggunting kiswah Ka'bah untuk dijadikan jimat. Bukan seperti itu caranya mencari berkah. Atau mengusap dinding masjid lalu diusapkan ke tubuh kita. Bukan seperti itu. Bagaimana caranya mencari berkah di masjid atau di tempat-tempat yang Allah berkahi? Caranya adalah dengan beribadah di situ. Membaca Al-Quran di masjid, menuntut ilmu agama, sholat-sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu caranya mencari berkah. Bukan kita gesek-gesek masjidnya kemudian diusapkan ke tubuh kita. Iya. Demikian pula waktu yang memiliki berkah. Seperti bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga malam yang terakhir, Allah tetapkan memiliki berkah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Namun cara mencari berkahnya adalah dengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah yang disyariatkan di hari-hari atau di waktu-waktu tersebut. Iya. Jadi dua hal yang kita perlukan. Pertama, dalil yang menunjukkan keberkahannya. Yang kedua, dalil tentang cara mencari berkahnya. Iya. Kita masuk pada kesyirikan yang berikutnya, yaitu adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah yang termasuk kesyirikan, maksudnya adalah apabila seseorang menyembelih untuk pengagungan dan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menyembelih itu ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah tabaraka wa taala, rabbul alamin. Tidak ada sekutu baginya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan pengagungan itu seperti menyembelih untuk jin, atau menyembelih untuk kuburan, atau menyembelih untuk penunggu yang mereka yakini sebagai penguasa di tempat tertentu. Mereka yakini dia adalah penunggu yang menguasai tempat itu. Sebetulnya itu juga sudah satu kesyirikan tersendiri. Itu sudah satu kesyirikan. Hanya Allah yang menguasainya. Tidak ada satupun yang menguasai tempat manapun selain Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Kalau mereka meyakini yang menunggu di situ bisa melindungi mereka dari mara bahaya, itu kesyirikan dalam bentuk yang lain. Kalau mereka meyakini bisa memberi manfaat kepada mereka, itu juga kesyirikan dalam bentuk yang lain. Kalau mereka berdoa kepadanya, memohon kepadanya, itu kesyirikan dalam bentuk yang lain. Nah, kalau mereka menyembelih untuknya, itu juga kesyirikan dalam bentuk yang lain. Itu adalah kesyirik, penyembelihan sebagai pengagungan kepadanya. Ya. Adapun orang menyembelih, kalau misalkan ada tamu datang, maka ini sembelihan yang disyariatkan. Sembelihan yang malah berpahala. Bahkan bisa jadi wajib. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Demikian pula menyembelih untuk walimah. Nabi SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin." Menyembelihlah walau hanya dengan seekor kambing. Ya, jadi menyembelih yang ibadah adalah untuk pengagungan kepada selain Allah, seperti orang-orang yang menyembelih untuk jin, untuk yang mereka yakini sebagai penunggu di satu tempat dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak diragukan lagi termasuk pemborosan harta dan penyanyian harta serta kebodohan. Iya. Yang berikutnya jemaah sekalian adalah nazar. Bernazar adalah ibadah. Oleh karena itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Dalil yang menunjukkan nazar itu adalah ibadah diantaranya surat Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar. Ayat ini berbicara tentang pujian Allah kepada orang-orang yang baik, al-abrar, yang dimasukkan ke dalam surga. Maka diantara sifat mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Annallaha ta'ala asna 'alaihim bidzalik wa ja'alahu minal asbab allati biha yadkhuluna al-jannah wa la yakunu sababan yadkhuluna bihil jannah illa wa huwa ibadah fayaqtadi an sarfahu li ghairillah syirkun." Kata beliau rahimahullah, Allah telah memuji orang-orang yang beriman karena telah menunaikan nazar mereka dan menjadikan hal tersebut sebagai sebab masuknya mereka ke dalam surga. Dan suatu amalan yang bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga adalah ibadah. Maka mempersembahkan ibadah tersebut kepada selain Allah adalah termasuk kategori kesyirikan. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar sebelum nazar itu terjadi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat itu minimal makruh. Bernazar sebelum nazar itu terjadi minimal makruh, karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Iya. Karena tidaklah dia bersedekah misalkan atau beribadah kecuali karena apa yang dia nazarkan itu menjadi kenyataan. Iya. Hanya saja kalau dia sudah terlanjur bernazar, wajib untuk ditunaikan. Maka menunaikan nazar itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum nazar itu terjadi, minimalnya adalah makruh seseorang itu untuk bernazar. Baik. Kemudian yang berikutnya, syirik di dalam kecintaan. Syirik di dalam cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andalan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat karena tidak terbagi. Adapun cinta mereka adalah cinta yang terbagi. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya cinta kepada Allah taala ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Yang pertama, seseorang mencintai Allah melebihi kecintaannya kepada siapapun dan apapun juga. Maka inilah tauhid. Inilah tauhid. Rasa cintanya kepada Allah melebihi siapapun dan apapun. Melebihi semua manusia, semua makhluk, maupun melebihi hartanya. Yang kedua, seseorang yang mencintai Allah seperti mencintai selainnya. Ini adalah syirik. Persis seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada makhluk-makhluk yang mereka sembah tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Sama kadar cintanya kepada makhluk dengan kepada Allah. Maka ini adalah syirik. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Maka ini lebih besar lagi bentuk kesyirikannya. Dan yang lebih parah lagi, yang keempat, adalah orang yang mencintai makhluk sedangkan tidak ada sedikit pun kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedikit sekali. Iya. Maka tentu ini lebih jelek daripada yang pertama. Ini tingkatan atau empat tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiga termasuk kategori menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Iya. Kemudian dijelaskan para ulama, kecintaan itu ada macam-macam. Kecintaan itu ada macam-macam. Yang pertama, orang yang mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah. Maka inilah yang dituntut. Ini termasuk penyempurna tauhid. Ini macam-macam kecintaan. Yang pertama, orang yang mencintai karena Allah. Ini adalah penyempurna tauhid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah. Maksudnya tidaklah seseorang mencintai yang lain kecuali karena Allah. Apa tandanya seseorang mencintai orang lain karena Allah? Dia cinta orang tersebut karena ketakwaannya kepada Allah. Semakin seseorang itu bertakwa, semakin dia cinta kepadanya. Enggak ada pengaruhnya. orang itu berikan hadiah kepadanya atau tidak? Orang itu orang dekatnya atau tidak? Orang itu sering dia ketemu dengannya atau tidak? Orang itu satu organisasi, satu lembaga, satu yayasan, satu sekolah dengannya atau tidak? Yang menjadi ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan cinta kepada orang lain yang paling tinggi. Ini penyempurna tauhid. Yang kedua, cinta yang sifatnya tabiat. Yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua, cinta yang sifatnya tabiat. Seperti kecintaan seseorang kepada istrinya atau sebaliknya, istri kepada suami, kepada anak, kepada harta. Ini sifatnya tabiat. Apa hukumnya cinta tabiat? Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Dan yang mubah itu bisa berubah ibadah disertai niat. Kalau dia niat karena Allah, maka menjadi ibadah. Dan juga bisa menjadi dosa. Cinta yang sifatnya tabiat ini bisa menjadi cinta yang haram. Kapan itu? Ketika seseorang karena cintanya kepada orang lain menjerumuskan kepada yang haram atau membuat dia meninggalkan yang wajib. Ya. Istri karena cintanya kepada suami, semua yang dibilang suami, semua yang diinginkan suami dia turuti. Semua yang diinginkan suami dia turuti. Padahal mengandung maksiat kepada Allah. Suaminya enggak suka dia pakai jilbab misalkan. Karena cinta kepada suami dia turuti. Karena cinta kepada orang tua, semua yang dikatakan orang tua dia turuti walaupun bertentangan dengan syariat. Maka ini adalah cinta yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah. Cinta seperti cinta kepada makhluk seperti cinta kepada Allah. Maka ini adalah cinta yang syirik seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Ini tiga macam cinta yang disebutkan para ulama. Cinta karena Allah, cinta yang sifatnya tabiat, dan cinta yang mengandung kesyirikan. Yang berikutnya jemaah sekalian, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, takut kepada selain Allah tabaraka wa taala itu ada tiga macam. Yang pertama, khaufus sir. Takut yang tersembunyi. Maksudnya apa? Takutnya seseorang kepada makhluk karena meyakini makhluk tersebut memiliki satu kemampuan. Padahal kemampuan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persis seperti keyakinan orang-orang yang sukanya berdoa kepada penghuni kubur yang mereka anggap sebagai wali. Mereka juga punya rasa takut jangan-jangan wali itu dapat menimpakan bala kepada mereka. Ya. Dan juga sama persis dengan orang-orang yang takut kepada Nyi Loro Kidul misalkan. Dengan keyakinan dia bisa menimpakan tsunami misalkan. Ya. Dan berbagai macam mudarat yang tidak mampu ditimpakan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah banyak terjadi di negeri-negeri muslim. Sampai-sampai di Mesir disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, ada seorang penuntut ilmu melewati kuburan Al-Badawi. Al-Badawi adalah wali yang mereka anggap wali di Mesir, yang mereka ziarahi kuburannya sama persis dengan yang terjadi di Indonesia. Mereka kemudian berdoa kepada Al-Badawi dan mencari berkah dari kuburannya. Maka suatu hari penuntut ilmu ini naik taksi kemudian melewati kuburan Badawi. Melewati kuburan Badawi. Nah, di situ ada anak kecil meminta-minta. meminta-minta. Akhirnya penuntut ilmu ini bersedekah, memberikan sebagian hartanya yang dia bawa kepada anak kecil tersebut. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Anak kecil itu bersumpah demi Badawi, kamu harus tambah, masa cuma segini? Ya. Maka kata penuntut ilmu itu, kalau begitu kembalikan lagi yang sudah saya berikan. Anak kecil ini mengira dia akan ditambah. Tapi beliau mengatakan, karena kamu sudah bersumpah dengan nama selain Allah, saya tidak jadi kasih. Akhirnya mereka pergi berlalu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Sepanjang perjalanan itu, supir taksi merasa takut dan mengingatkan penuntut ilmu ini, bahaya yang kamu lakukan, Badawi bisa marah. Ya, Badawi bisa marah, coba. Takut dia kepada Badawi. Ini takut seperti ini, yang syirik. Walhamdulillah, melewati perjalanan yang cukup jauh, sampai di tempat tujuan, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya penuntut ilmu ini berkata, mana katanya dia marah? Apa kata supir taksi? Dia marah, tapi dia maha pemaaf. Ya. Jadi, ini menunjukkan takut yang syirik. Baik. Ini yang pertama, takut yang tersembunyi. Maksudnya takut kepada makhluk yang dia yakini memiliki satu kemampuan khusus, padahal kemampuan itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita, Al-Khawf adalah ibadah karena Allah melarang untuk takut kepadanya dan memerintahkan kita untuk takut hanya kepadanya, bahkan menegaskan In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian yang kedua, Al-Khawf minal asbab al-hissiyah, takut dari sebab-sebab yang dapat dirasakan atau dilihat oleh panca indera. Sudah jelas ada bahaya, seperti takut kepada pencuri, musuh, ataupun yang lainnya. Ya. Maka ini tidak termasuk syirik, namun bisa saja menjadi haram apabila mengantarkan seseorang untuk berbuat dosa, yaitu meninggalkan yang Allah perintahkan atau melakukan yang Allah haramkan. Ya, karena takut. Karena takut. Dan bahkan bisa jadi termasuk syirik. Kalau dia melakukan kesyirikan karena takut, maka termasuk kesyirikan. Hanyalah yang diberikan pengecualian, diberikan uzur, orang yang melakukan kesyirikan itu karena terpaksa. Adapun karena takut, belum tentu terpaksa. Ya, sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa, sedang hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, adapun hanya karena takut, itu bukan alasan. Ya. Walaupun sejumlah ibadah diberikan keringanan karena takut. Misalkan takut musuh, boleh sholat di rumah. Tapi bukan berarti boleh dia meninggalkan sholat sama sekali. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, takut yang sifatnya tabiat. Seperti takut binatang buas, takut terbakar, takut tenggelam, dan lain-lain. Iya, maka takut seperti ini hukumnya mubah selama tidak menjerumuskan kepada perbuatan yang haram. Ya, dia hampir sama dengan yang kedua. Baik. Ini kesyirikan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-raja, mengharap kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Adalah ibadah yang sangat agung. Dan sampai di sini kita telah membahas tiga macam ibadah yang sangat agung yang harus selalu menyertai seorang mukmin dalam ibadah, yaitu al-mahabbatu wal khawfu war raja, cinta, takut, dan harap. Dan inilah jamaah sekalian rahasianya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita membaca surat Al-Fatihah dan mengatur urutan dalam surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dalam ayat ini terkandung kewajiban cinta kepada Allah. Sebab kita memuji Allah karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar yang tidak sanggup kita hitung. Kalau begitu, wajib kita cinta kepada Allah karena Dia selalu memberi nikmat kepada kita. Itu hakikat mengapa kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian setelah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kita harus punya sifat pengharapan terhadap rahmat Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang berikutnya Maliki Yaumiddin. Allah peringatkan kita, Dia adalah raja di hari pembalasan. Artinya kita harus takut. Harus khawatir dengan azab Allah Tabaraka wa Taala. Baru setelah itu Iyyaka na'budu. Hanya kepada-Mu kami beribadah. Aina buduka bima madha min hadhihi thalas. Maksudnya adalah kami beribadah kepada-Mu dengan kandungan ibadah yang terkandung dalam tiga ayat tadi, yaitu cinta, harap, dan takut. Makanya ulama mengatakan ini adalah tiga pilar ibadah, tiga rukun ibadah. Barang siapa kehilangan salah satunya, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Ini tiga ibadah yang sangat agung yang harus menyertai setiap ibadah. Ibadah harus dibangun di atas dasar cinta, rasa takut kepada Allah, dan pengharapan kepada-Nya. Iya. Siapa yang beribadah hanya berdasarkan cinta saja, tanpa ada takut dan harap, maka dia masuk dalam golongan sufiyah, golongan yang sesat. Kelompok-kelompok baru muncul setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beribadah hanya berdasarkan rasa takut saja, maka dia seperti orang-orang Khawarij. Kemudian siapa yang beribadah hanya berdasarkan harap saja, maka dia seperti orang-orang Murji'ah. Jadi akan tersesat. Iya. Maka ini adalah ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Iya. Dan di antara ibadah yang sangat agung dalam pengharapan kepada Allah, yaitu mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam ayat ini bagaimana meraih rahmat-Nya. Dan mengharapkan rahmat adalah ibadah. Serta bagaimana jalan untuk meraihnya. Iya. Mengharapkan rahmat Allah adalah ibadah dan jalan untuk meraihnya bagaimana? Allah jelaskan kepada kita dalam ayat ini. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Perjumpaan yang dimaksudkan di sini adalah berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Karena setiap manusia akan berbicara dengan Allah, akan berjumpa dengannya dan berbicara dengannya tanpa ada penerjemah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Namun ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Dan ada pula yang dirahmati. Maka ini yang dimaksud dengan perjumpaan di sini. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka apa yang harus dia lakukan? Dua hal. Yang pertama, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya amal saleh itu adalah yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Yaitu dia ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dua perkara yang disebutkan dalam ayat ini adalah syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Iya. Ini faedah penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Baik. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita mengharap rahmat Allah adalah ibadah. Mengharap kepada Allah adalah ibadah. Sehingga kita tidak boleh menyekutukan Allah di dalam ibadah ini. Kapan seseorang itu disebut musyrik? Apabila dia mengharap kepada selain Allah, yaitu apabila dia mengharapkan sesuatu dari selain Allah yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Seperti hidayah, masuk surga, selamat dari neraka, dikaruniai anak dan keturunan, turunnya hujan. Ini hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau dia harapkan dari selain Allah, maka itu termasuk kategori syirik besar. Demikian pula sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah, pengharapan kepada makhluk yang disertai dengan al-khudu wa tadhallul, menundukkan diri dan menghinakan diri, serta kepasrahan diri kepada makhluk, persis seperti dia berharap kepada Allah, yang harus disertai dengan khudu wa tadhallul. Maka itu juga termasuk kategori syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-8. Bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal itu adalah ibadah. Maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Dikatakan para ulama, ini merupakan dalil yang menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Bahkan Allah menjadikan itu sebagai syarat keimanan. Sebagai syarat keimanan. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Artinya orang yang tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Dan dijelaskan para ulama, tawakal itu artinya adalah al-i'timadu 'alallah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah di dalam meraih satu kemanfaatan atau menolak kemudaratan bersama dengan tetap mengambil sebab. Itu hakikat tawakal. Bergantung kepada Allah dan tetap mengambil sebab. Iya. Dan dikatakan para ulama, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Maka dia telah menyekutukan Allah. Tetapi barang siapa yang menafikan sebab, dia hanya bergantung kepada Allah, tapi dia enggak mau mengambil sebab. Maka itu adalah celaan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariat memerintahkan untuk mengambil sebab. Ya, di antaranya sabda Nabi SAW, ibadallah tadawaw. Fa inna Allah ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan penawarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil sebab kesembuhan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian. Ini perintah kepada jamaah haji. Berbekal. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jadi syariat memerintahkan untuk mengambil sebab. Maka siapa yang tidak mengambil sebab, dia mencela syariat. Namun siapa yang bergantung kepada sebab, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan dikatakan para ulama, tawakal itu adalah nisfuddin. Setengahnya agama. Setengahnya agama. Itulah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Ini adalah ayat yang dikatakan para ulama menunjukkan tawakal itu adalah setengahnya ibadah. Karena ayat ini Allah bagi menjadi dua bagian. Sebagian untuk Allah dan sebagian untuk hambanya. Sebab seseorang itu tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Tanpa pertolongannya. Iya, dan tadi sudah kita sebutkan, isti'anah itu artinya al-i'timadu 'alallah. Meminta kepada Allah disertai dengan bersandar kepadanya. Jadi dia ada memiliki makna yang sama dengan tawakal. Orang yang isti'anah itu bukan sekedar dia minta, tapi dia juga bertawakal kepada Allah untuk dikabulkan apa yang dia minta kepadanya. Iya. Dan dalam beribadah, kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ulama menjelaskan, tawakal itu kita butuh di dalam menegakkan agama, dan juga butuh dalam perkara duniawi. Tapi kebanyakan orang mengira, dan lebih besar bahkan tawakalnya, hanya dalam perkara-perkara duniawi. Padahal di dalam menjalankan agama, mengamalkan agama, itu harus lebih kuat lagi tawakalnya. Makanya ini rahasianya. Setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Sebab kita tidak mungkin beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Kecuali dengan pertolongannya. Iya. Kemudian dijelaskan para ulama, tawakal itu ada 3 macam. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tawakal itu ada 3 macam. Yang pertama, tawakkalu ibadatin wa khudu'in. Tawakal yang sifatnya ibadah dan ketundukan kepada Allah. Apa itu? Yaitu bergantungnya seseorang secara mutlak hanya kepada Allah. Dengan meyakini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat kepadanya dan menolak kemudaratan darinya. Maka dia bergantung secara sempurna hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka yang seperti ini, bentuk seperti ini, apabila dipersembahkan kepada selain Allah, adalah syirik besar. Persis seperti orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Yang mereka yakini sebagai wali, atau kepada para nabi, kepada malaikat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, bergantung kepada orang lain dalam rizkinya dan penghasilannya. Dan penghasilannya. Contohnya, seorang bergantung kepada bosnya. Ya, karena bosnya yang memberikan gaji. Bosnya yang memberikan gaji. Maka kata beliau, ini termasuk syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan asyirkul khafi. Ini termasuk syirik yang tersembunyi. Iya. Orang yang bergantung kepada bosnya, orang yang bergantung kepada pekerjaannya, kepada gajinya. Maka itu termasuk syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Dan dia tentu yakin. Dia tentu yakin bosnya itu hanya sebab. Allah yang memberikan rizki. Namun hatinya bergantung kepada bosnya, bukan kepada Allah. Maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakin bosnya yang menciptakan rizki, tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar. Ya. Ini yang kedua, syirik kecil. Kemudian yang ketiga, seseorang yang bergantung kepada orang lain, untuk mewakilkan urusannya. Mewakilkan urusannya. Ya. Maka ini hal yang mubah. Dia bergantung kepada orang lain untuk mewakilkan urusannya. Bahkan ini kebanyakan terjadi karena yang mewakilkan itu posisinya lebih tinggi daripada yang diwakilkan. Ya, seperti bos kepada karyawan misalkan. Dia perintahkan kepadanya untuk menjualkan barangnya. Maka dia mewakilkan kepada karyawannya ini sebagai penjual mewakili dirinya. Iya. Maka ini adalah hal yang mubah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang memerintahkan para sahabat untuk menjualkan barang beliau atau membelikan sesuatu. Atau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih sembelihan beliau seperti sembelian hadyu yang beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Walaupun dikatakan para ulama, itu lebih tepat dikatakan tawkil. Bukan tawakkul kepadanya, bukan tawakkal. Lebih tepat dikatakan itu tawkil, mewakilkannya. Ya. Baik, ini tiga macam bentuk tawakal yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang ke-9. Dan mungkin ini yang terakhir yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Setelah itu kita lanjutkan sedikit tanya jawab. Syirkut ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Kapan seseorang itu dihukumi melakukan syirik dalam ketaatan? Apabila dia taat kepada makhluk disertai dengan penghalalan yang haram atau sebaliknya, pengharaman yang halal. Ya. Adapun kalau dia taat kepada makhluk namun dia tidak mengikuti dalam hal penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka ini dosa besar. Tidak sampai pada kesyirikan, tapi termasuk dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Namun kalau ketaatannya itu disertai dengan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka ini termasuk syirik besar. Persis seperti kesyirikannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ulama mereka, yaitu orang ulamanya Yahudi, dan ahli-ahli ibadah mereka, yaitu pendeta Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Dalam penafsiran ayat ini, ulama menyebutkan sebuah hadis yang sahih, yaitu hadisnya Adi bin Hatim, At-Ta'i radhiyallahu anhu. Bahwasannya ketika Adi bin Hatim mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah para pendeta kami. Ya. Karena dalam ayat ini dikatakan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, demikian pula orang-orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan mereka. Maka sahabat Adi bin Hatim yang dulunya Nasrani kemudian masuk Islam, beliau pun heran dengan ayat ini. Sampai beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami enggak beribadah kepada pendeta kami. Kalau beribadah kepada Yesus itu betul. Tapi kalau kepada pendeta, tidak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu." Sesungguhnya orang-orang Kristen itu tidaklah beribadah kepada para pendeta mereka, maksudnya dengan cara sujud kepada mereka. Akan tetapi mereka, apabila para pendeta mereka tersebut menghalalkan sesuatu, mereka ikut menghalalkan. Dan apabila para pendeta itu mengharamkan sesuatu, mereka pun ikut mengharamkan. Iya. Ini yang dimaksud peribadahan kepada mereka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud peribadahan kepada para pendeta tersebut. Iya. Tapi, perhatikanlah hadis ini, Nabi SAW mengatakan, menghalalkan dan mengharamkan. Jadi bukan sekedar taat, tetapi ikut menghalalkan dan mengharamkan. Makanya, saya sebutkan di situ ada penjelasan secara rinci dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Beliau menjelaskan dua sisi. Yang pertama, mereka sudah tahu bahwa para ulama dan ahli ibadah itu telah merubah agama Allah. Telah merubah agama Allah. Yaitu mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Maka mereka mengikuti disertai merubah keyakinan. Bukan sekedar mengikuti. Inilah yang termasuk kategori syirik. Tapi kalau mereka ikut tanpa merubah keyakinan, maka itu termasuk kategori maksiat. Iya. Dan ini adalah salah satu dari tiga macam kekufuran di dalam permasalahan al-hukmu bighairi ma anzalallah. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, apakah dia pemerintah atau masyarakat? Ini jangan selalu kita ketika disebutkan berhukum itu bayangannya pemerintah saja, tidak. Masyarakat juga bisa kena dalam permasalahan ini. Kalau mereka bayangannya pemerintah saja yang dikafirkan. Padahal masyarakat juga bisa berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Tentang penafsiran firman Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat. Mulai dari masa sahabat sampai hari ini, maksudnya itu adalah kufur asgar. Apabila ayat tersebut diarahkan kepada kaum muslimin. Ya. Orang-orang khawarij yang mengatakan itu adalah kufur akbar. Maksudnya ahlus sunnah, kufur asgar. Kufur kecil. Ya. Orang-orang khawarij yang mengatakan itu kufur akbar. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak tahu ayat ini turun berbicara tentang apa. Para sahabat yang tahu. Ya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Yaitu surat Al-Ma'idah, ayat keberapa itu? Ya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat ke-55 kalau tidak salah ya. 44. Ya. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ayat ini tidak sesuai zahirnya, maknanya bukan kufur akbar, melainkan kufur asgar. Kenapa? Karena itu ada sebab turunnya. Ayat ini tidak berbicara tentang kaum muslimin, namun berbicara tentang kekufuran Yahudi dan kaum musyrikin. Iya. Nah, tetapi bisa saja orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, menurut ahlus sunnah terjatuh pada kufur akbar. Kapan itu? Apabila terjerumus dalam satu dari tiga perkara. Yang pertama, dia menganggap sama antara hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Ya, sama-sama bagus, sama-sama cocok. Ya. Antara hukum Allah dan hukum buatan DPR misalkan. Ya. Kemudian yang kedua, yang lebih parah lagi, dia menganggap hukum buatan manusia seperti hukum adat dan yang lainnya, atau hukum internasional, hukum PBB dan yang lainnya, bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Ini sudah jelas. Karena Allah telah menyatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُكِنُونَ. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Nah, sekarang yang ketiga. Kapan dihukumi dia itu kufur akbar? Apabila dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Disinilah pembahasan kita. Ya. Jadi bukan sekedar taat biasa, tapi diikuti dengan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Karena itu hak Allah. Itu termasuk hak rububiyah Allah. Maka siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Makanya harus kita bedakan. Ada sebuah pemerintahan misalkan memberikan izin terhadap pabrik khamar. Iya. Atau kafe-kafe khamar. Kalau orang-orang khawarij, mereka kafirkan. Karena menurut mereka, memberikan izin itu artinya penghalalan. Ya. Artinya penghalalan. Padahal, yang dimaksud dengan penghalalan di sini, nah ini faedah penting. Yang dimaksud dengan penghalalan di sini adalah penghalalan dengan hati. Maksudnya meyakini itu yang tadinya haram di dalam Al-Quran wa Sunnah sebagai sesuatu yang halal. Adapun sekedar perbuatan, itu termasuk kategori dosa besar. Sampai dia meyakini yang haram itu menjadi halal, maka baru masuk dalam kesyirikan atau kekufuran. Iya. Jadi kalau sebuah pemerintahan melegalkan khamar di negerinya, kita lihat dulu apa alasannya. Kalau alasannya karena menurut mereka di negeri ini halal, padahal mereka tahu itu haram, maka itu kekufuran. Itu kufur akbar. Iya. Tapi kalau alasannya mereka masih yakin itu adalah haram, hanya saja alasan-alasan duniawi. Ya. Alasan-alasan duniawi. Maka ini dosa besar. Iya. Itu perincian dalam berhukum dengan selain hukum Allah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tidak dipahami oleh orang-orang khawarij. Oleh orang-orang khawarij. Dan kebodohan itulah yang menyebabkan mereka mengkafirkan kaum muslimin sampai kemudian membunuh kaum muslimin. Ya, mulai membunuh pemerintahnya, kemudian aparat-aparatnya, kemudian bahkan nanti seluruh masyarakatnya yang hidup tunduk kepada pemerintah tersebut. Ini bahaya. Pengkafiran seperti MLM. Iya. Kemudian juga ada faedah di situ tentang seorang mujtahid yang ijtihadnya salah. Ini dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tentu mujtahid itu tidak berdosa, hanya saja orang yang mengikutinya kalau tahu itu salah, maka dia mendapatkan dosa. Baik. Ini jemaah sekalian, penjelasan ringkas tentang syirik di dalam ketaatan. Walhamdulillah kita sudah membahas 9 dari insyaallah 25 yang akan kita bahas. Mungkin kita tambahkan sedikit tanya jawab sebelum tutup. Bismillah. Pertanyaannya, bagaimana kaidah suatu perbuatan termasuk syirik kecil atau menjadi syirik besar? Tadi sudah kita jelaskan definisi syirik besar. Definisi syirik besar. Dan juga sudah kita singgung definisi syirik kecil. Syirik besar itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apakah dalam rububiyah, uluhiyah, maupun asma' wa sifat. Adapun syirik kecil, ulama ada dua definisi. Yang pertama, semua yang dinamakan syirik oleh nas, namun tidak sampai pada derajat syirik besar. Atau tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Ya. Tetapi kalau dilihat orang ini yang bersumpah dengan nama selain Allah, tidak maksud menyamakan antara Allah dengan orang tersebut, sehingga dia termasuk kategori syirik kecil. Baik. Definisi yang kedua, yang lebih luas adalah kullu dhari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Dan itu patut untuk dipelajari secara lebih detail. Apa saja sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, dan sebagian besar dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, dan belum saya sebutkan di dalam buku ini. Iya. Adapun secara terperinci, mana yang termasuk syirik besar dan mana syirik kecil, dan ada pula yang bisa menjadi syirik besar dan syirik kecil, padahal satu kasusnya seperti yang kita sebutkan tadi, dan juga nanti akan ada penyebutan yang lain. Ya, apa contoh yang kita sebutkan tadi bisa syirik besar dan syirik kecil? Ada yang ingat? Apa? Syirik yang keberapa tadi? Bisa syirik besar, bisa syirik kecil? Yang keberapa? Masa lupa? Tentang apa tadi? Syirik dalam tabarruk. Syirik dalam tabarruk. Iya. Demikian pula tawakal tadi. Ada yang kategori syirik besar, ada yang kategori syirik kecil, dan masih akan datang yang lain. Baik. Di Solo banyak pekuburan yang bercampur antara makam orang Islam dan orang kafir. Apakah boleh seorang Muslim dikubur di tempat seperti itu? Bagaimana pula jika kita melalui pekuburan tersebut, apakah kita mengucapkan salam dan mendoakan ahlul kubur? Kalau maksudnya bercampur, baur, tidak terpisah, maka ini menyelisihi ijma. Ya, disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, sudah menjadi ijma amali. Sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekuburan kaum muslimin tidak disatukan dengan pekuburan orang-orang kafir. Ya. Tidak disatukan dengan pekuburan orang-orang kafir. Ini ijma. Ijma ulama, sepakat seluruh ulama, tidak boleh. Kalau yang dimaksudkan bercampur baur di sini kuburan muslim sampingnya kafir, kemudian sampingnya muslim, sampingnya kafir. Ini tidak boleh. Tidak boleh dikubur di situ. Iya. Sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau ada wanita hamil dari laki-laki muslim, padahal dia seorang Nasrani misalkan, boleh atau tidak? Wanita Nasrani hamil dari laki-laki muslim. Ya. Maksudnya suami istri, bukan pacaran kemudian hamil. Wanita Nasrani ini belum sempat masuk Islam. Maka apa hukum anak-anaknya? Anak-anaknya itu lahir harus muslim, enggak boleh ikut agama ibunya. Enggak boleh. Iya. Anaknya dalam keadaan janin itu pun muslim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia dikubur di kubur tersendiri kalau dia mati dalam keadaan hamil. Bukan di kuburan orang kafir dan bukan di kuburan orang muslim. Karena dia kafir, tapi anaknya muslim. Ya. Namun kebanyakan ulama berpendapat dia dikubur di pekuburan orang kafir. Ya. Mengikuti ibunya. Kalau bercampur seperti itu jelas tidak boleh. Tapi kalau kita lewat di pekuburan tersebut dan ada kubur kaum muslimin, tidak apa-apa insyaAllah. Kita meniatkan untuk menyampaikan salam terhadap penghuni kubur yang muslim itu. Bukan kepada penghuni kubur yang kafir. Iya. Dengan salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum catok rambut bagi wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah? Apa artinya catok? Hah? Meluruskan, bukan mencangkok. Meluruskan rambut. Apa artinya catok, Pak? Catok rambut. Kalau meluruskan rambut maksudnya ini hal yang mubah. Hal yang mubah selama tidak menyerupai model rambut orang kafir. Tapi kalau mencangkok rambut maksudnya menyambung rambut. Menyambung rambut. Ya. Maka ulama berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini termasuk menggunakan rambut palsu yang diharamkan. Iya, ini termasuk menyambung rambut palsu yang diharamkan. Ya. Apa hukumnya menyamir rambut bagi wanita yang belum beruban? Bagi wanita yang belum dan sudah menikah. Ya. Ya tidak masalah insyaallah selama tidak menggunakan yang hitam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajannibus sawad. Jauhi yang warna hitam. Ya. Jauhi yang warna hitam. Dan tentunya wanita yang menyamir rambut ini hanya boleh dilihat oleh suaminya dan mahramnya. Tidak boleh dilihat oleh selain suaminya ataupun mahramnya. Iya. Adapun dalil yang menunjukkan haramnya wanita menyambung rambut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasila wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan. Yang menjadi khilaf ulama, kalau dia minta disambungkan dengan rambut palsu. Tapi kalau dia minta sambungkan dengan rambut yang lain, ya, rambut orang lain misalkan, maka ini ulama sepakat haramnya. Ya. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disambung dengan apapun masuk di dalam hadis ini. Larangan menyambung rambut. Apa hukum berpakaian dengan pakaian jeans? Jenis kain bagi laki-laki dan wanita. Itu termasuk tasyabbuh. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kata beliau, selama modelnya tidak mengikuti model orang-orang kafir, maka tidak apa-apa. Ya, hanya jenis kainnya saja tidak masalah. Selama modelnya tidak mengikuti modelnya orang-orang kafir. Apakah boleh mengucapkan salam dengan salamun alaikum? Boleh insyaAllah. Apakah hukum sholat Jumat bagi wanita? Ya. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk sholat Jumat. Wudu adalah salah satu cara untuk menghapuskan dosa. Dan di sini dosa besar ataupun dosa kecil. Ulama berbeda pendapat, yang sahih insyaAllah hanya dosa-dosa kecil. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, wal-jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna, idha jitunibatil kabair. Salat yang lima waktu, kemudian Jumat sampai Jumat berikutnya, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, maka ibadah-ibadah itu semuanya menghapuskan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya dipersyaratkan dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Maka hadis ini menunjukkan dosa-dosa besar tidak menghapuskan, amalan-amalan soleh saja tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Ya. Kalau begitu, bagaimana caranya menghapuskan dosa besar? Disertai dengan taubat. Harus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya wanita yang memakai sandal atau sepatu high class berhak tinggi? Ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Da'imah, dan ulama di Lajnah Da'imah memfatwakan ini termasuk yang hukumnya haram. Iya. Ini termasuk hukumnya haram, terkandung padanya penipuan. Ya. Tingginya hanya segitu, dia pakai yang lebih tinggi supaya orang lihat dia lebih tinggi. Ya. Dan juga termasuk membahayakan kesehatan wanita tersebut, membahayakan dirinya. Dan juga termasuk tasyabbuh kepada wanita-wanita kafir. Itu yang disebutkan dalam Fatwa Lajnah Da'imah. Apakah yang dimaksud dengan manzilatun bainal manzilatain? Ini adalah keyakinan Mu'tazila, maksudnya mereka meyakini pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak muslim. Itu keyakinan Mu'tazila. Dia enggak bisa dikafirkan, tapi enggak juga dikatakan muslim. Tapi mereka meyakini sama dengan Khawarij, di akhirat kelak, kekal di neraka. Jadi hakikatnya sama saja dengan Khawarij. Ya, mereka yakin pelaku dosa besar kekal di neraka. Ya. Dan di dalam Islam tidak ada orang yang punya agama di tengah-tengah. Ya. Enggak kafir, enggak muslim. Atau agamanya Krislam. Ya. Kristen Islam. Tidak ada. Hanya ada dua, muslim atau kafir. Tapi muslim itu ada dua tingkatan. Muslim kamilul iman atau mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Mukmin yang sempurna imannya, yaitu yang menjauhi dosa syirik dan semua dosa-dosa besar. Dan mukmin naqisul iman, yang imannya lemah, seorang mukmin yang yaitu dia tidak melakukan syirik tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Ya. Dan hukumnya di akhirat tahta masyiatillah, sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu. Selain itu maksudnya yang lebih ringan daripada itu, selain kesyirikan dan kekufuran, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Bagi siapa yang Allah kehendaki diampuni dari pelaku dosa-dosa besar tersebut, walaupun mereka enggak tobat. Ya, maksud ayat ini kalau mereka enggak tobat. Adapun kalau mereka tobat, Allah Maha Pengampun. Kalau mereka enggak tobat dari dosa-dosa besar sampai mati, kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tetapi azabnya tidak kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sikap apakah yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslimin ketika mengetahui tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan pemerintah Indonesia saat ini? Pertama sekali jamaah sekalian, berita-berita yang sampai kepada kita, jangan terburu-buru kita percaya. Jangan terburu-buru kita benarkan. Pastikan kebenarannya. Yang kedua, kalaupun benar, jangan pula terburu-buru kita sebarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukup seseorang itu dianggap pendusta apabila dia menyebarkan semua yang dia dengarkan. Nah, subhanallah, ini betul-betul fitnah di era medsos hari ini. Ya, setiap ada kabar langsung bikin status, setiap ada kabar langsung bikin status. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan. Ya. Kemudian kalaupun benar, bagaimana kita menyikapinya? Kembalikan kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita adab menerima berita terkait dengan orang banyak. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, maka mereka segera menyebarkannya. Ini Allah celah. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada Ulil Amr. Termasuk Ulil Amr adalah para ulama. Andaikan mereka kembalikan kepada para ulama, niscaya orang-orang yang ingin mendapatkan kesimpulan hukum yang benar dari para ulama tersebut. Iya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Apabila sampai kepada kita berita-berita besar, berita-berita yang terkait dengan orang banyak tentang keamanan dan ketakutan, kembalikan kepada para ulama. Jangan berbicara, jangan ngomong. Iya. Jangan ngomong di medsos, di orang banyak, jangan juga ngomong kepada satu orang. Karena kalau kita ngomong satu orang, tetangga kita, dia ngomong kepada orang lain, sama saja. Tersebar juga. Ini penyebab-penyebab terjadinya berbagai macam fitnah. Iya. Berita belum jelas, langsung kita sebarkan. Kita omong kepada satu orang, orang itu ngomong kepada orang lain. Iya. Kemudian yang berikutnya, apabila itu benar dan itu termasuk kemungkaran, apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian? Ya. Apa yang bisa kita lakukan apabila pemerintah kita melakukan kemungkaran sampai berita kepada kita? Dan kita yakin itu benar. Kalau kita mampu, berikan nasihat. Kita punya ilmu, berikan nasihat. Itu yang harusnya kita lakukan. Berikan nasihat. Ya, kalau enggak mampu, serahkan kepada para ulama. Ulama yang memberi nasihat. Ya. Atau tindakan apa yang tepat. Memberi nasihat. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Dan itu termasuk nasihat. Li'a'immatil muslimin. Yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Memberi nasihat kepada mereka. Iya. Tetapi, cara memberi nasihatnya, ada cara khusus di dalam Islam untuk pemerintah. Enggak sama dengan memberi nasihat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ditampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Tetapi pegang tangannya dan menyepi. Fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh. Kalau diterima, itu yang diinginkan. Kalau tidak, dia sudah melakukan tugasnya. Ya, itu saja. Tugasnya memberi nasihat. Adapun dengan cara menulis aib-aib pemerintah di medsos atau bahkan melakukan demonstrasi atau berbicara tentang aib-aib pemerintah secara terang-terangan, maka ini adalah metode khawarij. Dan itu termasuk kategori pemberontakan. Dan bahkan pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi sebelum didahului dengan pemberontakan kata-kata. Gak mungkin. Kapan terjadi pemberontakan dengan senjata kalau tidak ada yang provokasi? Makanya ulama menyebutkan dahulu ada jenis khawarij yang disebut al-qa'adiyah. Kerjanya hanya duduk-duduk dan memanasi orang. Gak pernah dia turun berperang. Gak pernah mengangkat senjata memberontak dengan senjatanya. Kerjanya memanasi orang. Jadi itu termasuk pemberontakan. Jangan main-main. Ya. Dan pemberontakan itu adalah bid'ah khawarij yang dapat menyebabkan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah. Ya. Ulama menjelaskan ini yang letaknya bahayanya di sini. Tidak semua bid'ah itu yang menyebabkan orang itu menjadi ahlul bid'ah. Hanya bid'ah yang terletak pada usul syariat atau usul agama. Prinsip-prinsip dasar agama. Sebagaimana dikatakan Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-Iqtisam. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu disebut ahlul bid'ah adalah bid'ah yang telah masyhur penyelisihannya kepada sunnah, dan beliau berikan contoh. Beliau berikan beberapa contoh. Yaitu yang pertama bid'ah khawarij. Kemudian syiah. Kemudian murjiah. Ya. Dan mu'tazilah. Ini empat contoh kata beliau. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah adalah bid'ah khawarij. Nah sekarang pertanyaannya, apa bid'ah khawarij? Ya, apa bid'ah khawarij? Bid'ah khawarij itu ada tiga. Bid'ah khawarij itu ada tiga. Yang pertama, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, mengkafirkan kaum muslimin. Yang ketiga, membunuh kaum muslimin. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah dipersyaratkan harus dia tiga-tiga ini melakukannya baru disebut khawarij atau cukup satu? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, cukup satu saja sudah pantas dia disebut sebagai khawarij. Kalau dia melakukan tiga-tiganya, maka dia khawarij yang paling parah. Sebab kenyataannya begitu dulu. Orang-orang khawarij itu bertingkat-tingkat. Ada yang turun berperang dengan senjata, ada yang cuma memprovokasi. Tapi tetap dihukumi khawarij. Iya. Yeah. Nah ini jemaah sekalian bahayanya. Jadi ini gak main-main. Mencela pemerintah termasuk bid'ah, maksudnya mencela terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Ya, dengan bahkan mereka bermaksud itu untuk menasihati pemerintah. Maka cara menasihati seperti ini adalah termasuk bid'ah khawarij, termasuk dalam kategori pemberontakan. Pemberontakan dengan kata-kata, bahkan itulah bid'ah khawarij yang pertama yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata tapi juga dengan kata-kata. Ya. Jadi menasihati pemerintah secara terang-terangan, menyebutkan aib-aib pemerintah, itu termasuk bid'ah khawarij. Orang yang melakukannya bisa menjadi ahlul bid'ah, keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jadi ini perkara besar, gak main-main. Ya, gak ada ahlus sunnah wal jamaah yang melakukan seperti ini. Karena kalau dia lakukan seperti ini, dia keluar dari dairatus sunnah. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, mungkin terakhir sekali, coba baca di Siyaril A'lam Indubala biografi seorang ahli ibadah dan juga ahli fikih, ahli ibadah, ahli fikih dan ahli hadis besar di masa itu yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Ini luar biasa. Ahli ibadah, ahli hadis dan ahli fikih. Bahkan para ulama menyebutkan dia setara dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar Ahlu Sunnati wal Jamaah. Tetapi banyak sekali ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah termasuk Al-Imam Sufyan bin Ats-Tsauri rahimahullah mengingatkan manusia, mentahdir manusia dari Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Ya. Jangan dekat-dekat dia, jangan belajar kepadanya. Padahal dia ahli hadis, ahli fikih, ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah luar biasa. Kalau antum baca biografinya, mungkin enggak ada orang seperti itu di masa ini, mungkin. Ya, luar biasa. Ya, ahli ibadah luar biasa ibadahnya dan kefakihannya serta hafalannya terhadap hadis sempurna. Sabitun. Kuat sekali. Ya. Kenapa jemaah sekalian, ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah melarang belajar kepadanya di masa tersebut? Karena dia belum pernah berperang. Dia belum pernah memberontak, angkat senjata melawan pemerintah. Kalau begitu apa kesalahannya? Ya rasayfa. Dia membolehkan pemberontakan. Artinya pemikirannya hal itu boleh. Dia hanya memberontak dengan pemikirannya. Iya. Nah ini bahaya. Dengan satu sebab itu menyebabkan dia keluar dari atau dia diperingatkan oleh para ulama, ya, ditahdir oleh para ulama dengan sebab itu. Karena sebab itu menjadikan seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak semua bid'ah yang menyebabkan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya bid'ah yang termasuk dalam usul syariat, usul agama yang menyebabkan seseorang itu jadi ahlul bid'ah. Ini jawaban ringkas sekali. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.